إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajah, bertatap muka, bertemu, berkumpul di majlis, dari majlis-majlis yang mulia yang Nabi memerintahkan kita untuk mengrumuninya. Idza marartum bi riyadil jannah far'uha, apabila kalian menjumpai kebun-kebun dari kebun-kebun surga, maka kerumunilah. Lalu ditanya, apa yang dimaksudkan dengan riyadul jannah, kebun di antara kebun-kebun surga? Maka Rasul menjawab, majalis zikri, majlis-majlis zikri, majlis-majlis ilmi, yang di situ disebutkan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi sahabah. Itulah yang dimaksudkan dengan majlis ilmu. Al-Syeikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, tatkala beliau menyebutkan hadis ini, maka kemudian beliau berdoa, semoga dengan kita berkerumun di taman-taman surga yang ada di dunia ini, di majlis ta'lim seperti ini, maka mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kelak sama-sama di taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berpindah dari taman surga di dunia ila riyadil jannah fil akhirah, menuju taman surga di akhirat. Faqala asy-syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala wa ghafara lah, beliau mengatakan ini menunjukkan bahwa majlis ilmu, hadirnya kita ke dalam majlis ilmu itu bermanfaat bagi kita supaya bisa memudahkan langkah kita, mengantarkan kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan sebagaimana telah diketahui al-hadirin adalah berkaitan tentang fawaidut taqwa minal Qur'anil Karim. Kami bawakan kitab ini berisi 107 poin yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yang beliau ambil dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dengan ringkas dan cepat. 107 poin mal itikrar, matikrar, yakni bersama diulang-ulang sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan bab ini di ayat ini, karena disebut lagi di bab di ayat yang berikutnya. 107, mudah-mudahan bisa selesai dalam 2 hari insyaallah. Kalau tidak, ya kita ambil beberapa di antaranya semampu kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masuk ke mukaddimah beliau Al-Syeikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bekal yang terbaik bagi seorang hamba mengarungi kehidupan di dunia wal akhirah adalah at-taqwa. Qala syekh, wa ba'du, fa inna taqwallahi khairun ma tazawwada bihi al-'abdu limasalihi dinihi wa dunyahu, wa hayya yattakhidha wiqayatan bainahu wa bain 'adabillahi بفعل أوامره واجتناب نواهيه حتى يكون قائما بعبادة الله حقيقة. Adapun setelahnya, maka sesungguhnya takwa kepada Allah adalah khairum ma tazawwada bihi al-'abd, satu bekal yang paling baik. Satu bekal yang paling baik bagi seorang hamba. Lima salihi dunyahu wa akhiratahu. Untuk kemaslahatan dunianya dan kemaslahatan akhiratnya. Sehingga wahai kaum muslimin, mari kita pelajari tentang takwa. Bagaimana menumbuhkan takwa dalam hati dan mengistiqomahkan, melanggengkan takwa itu dalam hati ilal mamat, sampai kita mati, menghembuskan nyawa terakhir dalam keadaan sebagai orang yang muttaqun, yang bertakwa. Qala syekh, apa pengertian dari takwa itu? Takwa secara bahasa adalah wiqayatan. Engkau bertakwa maknanya ayat taghidha wiqayatan, seorang sedang berusaha melindungi dirinya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya takwa. Takwa dari kalimat waqayaki wiqayatan taqiyatan, maknanya melindungi diri dari azab, membuat benteng yang bisa membentengi diri kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita bertakwa terlindungi dari azab, dan dimasukkanlah kita kepada al-jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya ya kaum muslimin? Qala syekh, beliau melanjutkan ucapannya, bi fi'li awamirihi wastinabi nawahi, dengan cara menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Sehingga ketika kita sholat lima waktu hari demi hari terus, pagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus tidak pernah kita tinggalkan, karena memang satu amalan dalam Islam yang tidak pernah ditinggalkan sekejap pun adalah sholat. Sebagaimana ucapannya Syekh Shalal Fauzan, an-salata la tutraku abadan. Salat itu sebuah amalan yang tidak ditinggalkan untuk selamanya dalam keadaan apapun, walaupun Anda sakit. Tetap salat walaupun Anda di bawah reruntuhan bangunan, tetap wajib salat. Walaupun Anda tidak tahu malam siang, tetap wajib salat. Bagaimana caranya? Engkau memperkirakan, ini malam salatlah kamu isya, ini mungkin pagi, walaupun kau tidak tahu jam, tidak tahu apa-apa, tapi ketika masih hidup tetap salat. Sampai pun ketika seorang dalam keadaan dia terbaring lemas, tidak bisa bergerak, maka dengan isyarat selama akal masih ada, wujub salat alih, kewajib. Ini kaum muslimin, salat yang kita lakukan dalam rangka apakah itu? Wiqayatan min adabillah, melindungi diri kita dari azab Allah. Sehingga apa manfaatnya salat? Hah, apa? Ada orang diajak salat enggak mau. Karena salat tidak mendatangkan uang. Kalau seandainya orang yang sholat setiap sholat 100 ribu, subuh 100 ribu, duhur 100 ribu, masjid rame pak, karena ngasil duit ya. Mata duiten, apa-apa ditakar dengan duit ya, kita pun juga mata duiten pak ya. Masa gak doyan duit? Enggak, uang itu gak bisa dimakan, betul, tapi bisa digunakan untuk beli makanan. Hadirin kaum muslimin, kita sholat bukan karena itu, kita puasa juga bukan karena duniawi, kita ta'lim bukan karena duniawi, kita beramal bukan karena duniawi, tetapi karena dalam rangka takwa, agar supaya saya terlindungi kelak dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwa kaum muslimin. Sehingga mengapa kita dalam beribadah continue dan terus, karena tidak ada keinginan duniawi dari itu. Kalau seandainya ada, akan melemahkanmu ketika anda tidak mendapatkan duniawi di saat beramal. Bedanya orang yang bertakwa itu kaum muslimin dengan orang-orang yang duniawi semata dalam beramal karena ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, maka itu bukan takwa. Itu adalah murai orang yang riya. Hadirin kaum muslimin, adapun definisi takwa disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya beliau dan yang lainnya. Qala Syekh Asy-Syaikh Ibnu Haytham menyebutkan dalam tafsir, dalam syarahnya beliau Riyadhus Salihin, inna ajma'a wa 'amma ma qila fi ma'nahu definisi takwa yang paling mencangkup adalah definisi seorang tabi'i. Seorang tabi'in, Talqa bin Hubayb rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan at-taqwa adalah an ta'mal bi ta'atillah bi nurin min Allah tarju thawabahu. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan bimbingan yang sesuai dengan yang Allah syariatkan, dengan bimbingan cahaya dari Allah, tarju thawabahu, dalam rangka mengharapkan pahala kepadanya saja. Ini satu sisi. Dari satu sisi ini kaum muslimin, orang itu akan beribadah di atas sunnah. Karena bukan semata engkau beramal, tetapi engkau beramal ala nurim minallah, sesuai bimbingan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tarju thawabahu, dalam rangka mengharapkan pahala darinya, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Ini ikhlas. Maka jika kita beramal karena ini, akan langgeng, akan terus karena dia akan mendapatkan apa yang diinginkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dua ini dipenuhi, tidak kecewa kita. Tidak kecewa kita ketika beramal sesuai dengan sunnah dan ikhlas mengharapkan pahala kepada Allah, tidak akan kecewa. Lan yudhi'anna Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Wa inna Allah la ma'al muhsinin, sungguh Allah bersama orang yang berbuat baik. Pengertiannya tadi beda halnya dengan orang yang beramal di dunia. Beda halnya dengan orang yang beramal untuk menggapai dunia. Akan kecewa. Karena apa yang diharapkan dari manusia, kadang dia dapat, kadang dia tidak mendapatkannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi kita alaihissalatu wassalam belum menyatakan, Ta'isa abdu dinar, Ta'isa abdu dirham, Ta'isa abdul khamis al khamilah, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sahita. Binasa hambanya dinar, binasa hambanya dirham. Dia dikatakan abdu dinar karena memang beramal karena untuk dapat dinar. Bahasa kitanya fulus. Tahu fulus? Uang. Kata orang mengatakan fi fulus, mulus. Masih fulus, mampus. Itu mereka. Fi fulus, ada fulus, mulus semuanya lancar. Tidak ada fulus, mampus kamu. Ahlu dunia mengatakan seperti itu. Kalau antum, ya juga. Ada duit, segalanya bisa. Hadirin kaum muslimin, rahimani warham jami'an. Rasul menyebutkan, ta'isa, ta'isa, ta'isa. Binasa, binasa, binasa. Kenapa? In u'tiya radiya, dia beramal. Kalau mendapatkan apa yang diinginkan dari bagian harta tadi. Radia, dia ridha, dia senang, sukses. Beberapa waktu yang lalu, ya, banyak orang nyumbang masjid, banyak orang bagi-bagi amplop, amplop isi bukan kosong, dalam rangka supaya coblos saya. Ada tidak yang kayak gitu? Ketika dia tidak dicoblos, marah-marah. Kenapa? Karena tujuan dia membagi-bagi pemberian tadi dalam rangka supaya dicoblos. In u'tiya radiya wa lam yu'ta sahita. Kalau dia mendapatkan tujuannya ridha, dia senang. Tapi kalau dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, maka dia akan marah-marah. Ini ahlu dunia. Adapun orang yang beramal lillah sesuai dengan syariatnya, dorongannya ubudiyah, penghambaan kepada Allah, ini akan istiqamah dan langgeng. Ada orang ataupun tidak ada orang, ibadah dia, dilihat atau tidak dilihat, dia tetap ibadah. Bahkan dia berusaha menyembunyikan ibadahnya dari mata-mata manusia. Sisi yang kedua, kaum muslimin, qala shaykh, masih definisi taqwa dari Talq bin Hubayb adalah wa antadruka ma'siyatallahi 'ala nurin min Allah tahafa 'adabahu. Engkau meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan dosa sesuai dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka takut terhadap azab, takut terhadap iqab yang Allah subhanahu wa ta'ala akan siapkan bagi siapa yang melanggar syariatnya. Ini definisi yang masya Allah ya kaum muslimin. Perhatikan yang sisi kedua, meninggalkan kemaksiatan sesuai dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni melihat sesuatu batil itu takarannya adalah Al-Quran wa Sunnah bifahmi as-salaful ummah. Ketika Allah mengatakan ini batil, tinggalkan itu. Ini kesyirikan, ini kekufuran, ini kebidahan, ini kemaksiatan, tinggalkan itu. Orang yang bertakwa akan meninggalkannya dengan mudah. Sehingga tidak salah pandang, tidak salah menilai. Karena banyak orang yang menyatakan sunnah itu malah justru yang ditahdir oleh dia. Yang bid'ah malah justru dia bela. Yang hak ditinggalkan olehnya. Yang batil malah justru dibela olehnya. Ini jangan sampai terjadi, karena itu bukan takwa. Anda salah. Yang salafi, yang mengikuti para ulama kibar dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang terjadi, malah ditinggalkan. Yang diikuti mereka-mereka yang malah sesat, yang dibantah dan dibongkar kebatilannya oleh ulama kibar, malah diikuti. Sudut pandangmu salah. Maka dalam meninggalkan sesuatu harus di atas ilmu, harus di atas bimbingan. Jangan Anda dengan hawa. Milih mana kamu? Milih yang cocok dengan saya. Yang tidak cocok maka saya tinggalkan. Akan terjadi Anda meninggalkan yang hak dan membela yang batil, karena cocok dan tidak cocok sesuai dengan selera. Na'udzubillah min dzalik. Ahlul bid'ah jatuh pada perkara ini, di mana mereka memandang yang hak dengan pandangan batil, yang batil dipandang menjadi hak, sehingga mereka melakukan berbagai amalan bukan takwa, tetapi mereka menyangka itu takwa. Salah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya kaum muslimin, takhaf adabahu, engkau meninggalkan hal-hal yang haram, yang maksiat tadi itu, karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah adanya dalam jiwa kita khaufullah, adanya dalam jiwa kita rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa menyebabkan kita terhindar dan terselamatkan dari al-maharim, hal-hal yang haram-haram, wadhunub al-ma'asi. Khaufullah, takut kepada Allah. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa takwa. Dimanapun kita berada, di rumah takwa, di pasar takwa, di jalan takwa, di masjid takwa, karena khaufullah ada dalam diri kita. Takut kepada Allah itulah yang menyebabkan seorang bisa menjalankan hadis Nabi, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini bisa difahami hadirin. Iya. Bukan karena takut konangan. Tahu konangan? Ketahuan. Ya. Kalau ada ikhwan diarapikan, takut ketahuan. Kalau enggak ada ikhwan, dia buka lagi. Ini takwanya bukan karena Allah. Kalau sedang di masjid, di kalangan salafiyin, takwa. Nanti kalau sudah di pasar, tidak takwa. Melihat kanan dan kiri yang tidak hitam-hitam, warna-warni. Maksud ini Pak, kalau masuk daerah sini kan semuanya hitam-hitam semuanya. Dilihat apanya Pak? Ireng kabeh. Begitu keluar ke pasar, wah ini cici mata ini Pak. Warna-warni. Bahkan ada yang tidak ditutup. Ya. Kasihatin ariyat, berpakaian tetapi telanjang. Orang yang takwa kepada Allah akan terus meninggalkan kemaksiatan dimanapun dia berada, karena memang yang mendorong dia untuk meninggalkan dosa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kaum muslimin, kami bawakan keterangan dari diantaranya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Badi'ul Fawaid, hal yang bisa menumbuhkan takwa. Tariqah, cara agar seorang hamba bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yang disebutkanlah beliau, kita وَمِمَّا يَزِيدُ التَّقْوَى فِي الْقُلُوبِ, di antara hal yang bisa meningkatkan takwa dalam hati adalah ijtihadul insan fi ta'atillah. Kesungguh-sungguhan seorang hamba dalam taat kepada Allah. Kesungguh-sungguhan kita dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah yukafi'uhu ala dhalika bi ziyadati al-hidayati wa taqwa. Karena Allah azza wa jalla, Allah lah yang akan menambahkan takwa bagi dia dengan sebab hamba tersebut taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa yu'inuhu, Allah akan membela dia, Allah akan membantu dia, Allah akan menolong dia. Alal qiyami bima amarallahu bihi, untuk melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Diberi kemudahan, diberi kemudahan. Perlu kita tahu kaum muslimin, tidak mungkin seorang itu bisa beribadah kecuali mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Kalau bukan karena Allah yang memberikan keutamaan kepada kalian, melimpahkan kasih sayangnya kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abadan, tidak seorang pun di antara kalian yang bisa mensucikan diri dari dosa. Tidak seorang pun yang bisa beribadah kalau bukan karena taysir minallah subhanahu wa ta'ala, kemudahan dari Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis, di antaranya dalam kitab Arba'in Nawawi dan yang lainnya, ketika Nabi ditanya tentang amalan yang bisa apa membawa ke surga, dulluni ala amalin yudkhilni aljannah wa yubaidni 'anil nar, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku sebuah amalan yang memudahkan bagiku masuk ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Ini sahabat selera tinggi. Ya, kalau kita ini bertanyanya, gimana cara mendapatkan pendapatan satu hari 1 juta? Ada kiat-kiat tertentu. Penghasilan 1 hari 1 juta. 1 bulan berarti berapa? 50 juta. Ya karena hari ini 1 juta, besok 1 juta 500, besok 2 juta, kayak gitu maksudnya. Karena itu dapatnya 50 juta. Sahabat ini bertanya, tunjukkan kepadaku ya Rasulullah, amalan apakah yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka? Qala, Rasul menjawab, laqad sa'alta 'an 'adzim. Sungguh engkau ya sahabatku telah bertanya tentang sesuatu yang berat, yang besar. Yang besar itu identik dengan berat. Urusan masuk surga, ini urusan paling tinggi. Urusan selamat dari neraka, urusan paling tinggi. Sesuatu yang paling tinggi, itu paling berat. Karena apa? Harus ke puncaknya. Masya Allah. Tetapi wahai kaum muslimin, wa innahu la yasirun liman yassarahullahu alaih. Akan tetapi wahai sahabatku, hal yang besar itu yang kau tanyakan, itu mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Bagi siapa yang Allah mudahkan. Pengertiannya adalah seorang bisa beribadah kepada Allah itu karena taysir min Allah, kemudahan dari Allah, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seorang taat kepada Allah, itu menyebabkan Allah semakin berikan hidayah kepadamu. Disebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, ayat yang ke-17. Surat Muhammad ayat yang ke-17, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Allah berfirman, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا, bagi mereka-mereka yang telah mendapatkan hidayah. Hidayah telah antum dapati, telah kita dapati walhamdulillah, mengenal tauhid wassunnah dan beribadah terus. Dengan itu Allah menyebutkan zadahum huda. Allah akan menambahkan petunjuk lagi. Petunjuk lagi. Wa atahum taqwahum, dan akan datang kepada mereka takwa bagi mereka. Pengertiannya adalah disebutkan oleh beliau bahwa seorang yang semakin dia taat kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan lagi. Allah akan bimbing kita menuju kepada hidayah lagi. Terus dan terus. Ini yang pertama. Yang berikutnya adalah, ini jamnya cepat banget. 11:30, Pak. Tapi jam-jam ngantuk ini, ya, saya melihat wajah-wajah khusyuk banget, tumakninah, ya, tumakninah, sampai-sampai tidak bergerak sambil menunduk. Ya. Ingat-ingat nanti tinggal setelah selesai baru melek. Hadirin kaum muslimin, disebutkan yang berikutnya adalah at-takhalluqu bi akhlaqin wa sifatil muttaqin. Kita hendaknya berakhlak dengan akhlaknya orang yang bertakwa. Guna meraih takwa, guna menambahkan takwa, maka kita pun harus berperingai, berakhlak. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-177, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, bukanlah kebaikan itu engkau arahkan wajahmu ke timur dan ke barat, walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu adalah man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman kepada Allah, beriman kepada yawmil akhir, kepada malaikat, kitab dan para nabi. Yang pertama amalannya adalah apa? Beriman. Percaya kepada Allah, percaya kepada yawmil akhir, percaya adanya malaikat, percaya adanya kitab, kita percaya yakin dalam hati kita. Itu yang pertama. Disebutkan berikutnya, wa atal mala ala hubbihi, dia mengeluarkan hartanya yang dia cintai. Dalam hal ini berarti apa? Bersedekah. Bersedekah itu kepada dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin fi riqab, kepada tetangga dekat, kerabat, handai tolan, anak yatim, fuqara wal masakin, dan yang membutuhkannya. Ini setelah iman dalam hati, lahirkan di antaranya sedekah. Di sini saya akan sebutkan ya kaum muslimin, sedekah itu bukti iman. Orang mengeluarkan uang, uang itu sesuatu yang dia cintai, yang dia sukai. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, tidak akan kalian meraih albir, kebaikan, sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian sukai. Harta, dalam hal ini duit, contohnya uang. Kenapa dia keluarkan? Dia lihat dikeluarkan dari saku merah-merah. Mau dikeluarkan apa tidak ya? Dikeluarkan apa tidak ya? Eman-eman, sayang, keluarkan. Ini berkecamuk dalam hati. Akhirnya dia keluarkan 100 ribu. Keluarkan lagi 200 ribu. Keluarkan lagi 300 ribu. Dalam keadaan bakhil, cinta dengan harta, takut miskin dia. Dalam keadaan berangan-angan untuk kaya, tetap dia keluarkan uang itu. Ini bukti iman dia, dikarenakan dia meyakini bahwasanya apa yang dikeluarkan kali ini dalam rangka sedekah fi sabilillah, di jalan Allah Azza wa Jal, itu akan kembali nanti di yaumul kiamah. Yakin uang yang kita keluarkan akan kembali nanti di yaumul kiamah dalam wujud pahala yang melimpah. Maka dia keluarkan itu. Masya Allah, kaum muslimin rahimani wa jami'an. Dengan keyakinan mana qasat sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi uang. Tidak akan mengurangi uang. Ya tidak, Pak? Sedekah itu tidak akan mengurangi uang. Contoh, saya sering sebutkan itu. Uang di dompet kita 1 juta. 1 juta itu berarti berapa lembar yang merah? 10. Kita keluarkan untuk infak masjid, atau kita infakkan di jalan Allah Azza wa Jal, talabul ilmi. 3 lembar. Rasul mengatakan tidak akan kurang. Mana kasab, tidak akan kurang. Sedekah itu menyebabkan kurangnya harta. Antum hitung sisanya ada berapa? 10 dikurangi 3 sama dengan, coba buka kalkulatornya, mbok salah. Tinggal 7 lembar. Kurang atau tambah? Hah? Kurang. Berarti Nabi salah. Begitu? Kewanen jenengan, Pak. Terlalu berani kamu menyalahkan Nabi. Yang dimaksudkan dalam hadis ini kaum muslimin yang namanya sedekah, mengembangkan harta. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah akan hilangkan harta yang ada ribawinya padanya, dan Allah akan tumbuh kembangkan harta yang kau gunakan untuk bersedekah. Tidak hari itu, mungkin hari berikutnya kamu akan mendapatkan rezeki lebih daripada uang yang kemarin kamu keluarkan. Yakinilah itu wahai kaum muslimin, sehingga dia bersedekah dikarenakan takwa, yakin. Yang berikutnya, amalan yang berikutnya adalah wa aqamas salata wa ataz zakat. Melakukan salat, membayar zakat. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Salat, zakat, ini pembahasan biasa yang wajib kita tunaikan karena itu rukun Islam. Yang berikutnya adalah memenuhi janji ketika berjanji. Ini juga akhlak seorang yang bertakwa. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Bersabar ketika dia terkena malapetaka atau musibah atau hal yang terasa berat. Bersabar, ini juga sifatnya. Ulaika alladzina sadaqu. Di akhir ayat Allah sebutkan merekalah orang-orang yang jujur dalam iman mereka. Mereka adalah orang-orang yang benar dalam iman mereka, bukan hanya ucapan tok tapi perbuatan. Nyatanya dia sholat, nyatanya dia zakat, nyatanya dia bersedekah, nyatanya dia sabar ketika kena musibah, nyatanya dia ada aplikasi nyata. Inilah dia yang namanya orang yang jujur, sadaku. Kemudian di akhirnya Allah menyebutkan wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Yang berikutnya disebutkan beliau, di antara yang bisa mendatangkan takwa dan menumbuhkan serta menguatkan takwa adalah at-tamassuku bihadyin nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan petunjuk Nabi. At-tamassuk, berpegang teguh dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Wal ibtiadu anil bid'i al-muhdatsati fid din, dan meninggalkan bid'ah-bid'ah, hal-hal baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Ini tersebut di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Sampai jam berapa, Ustaz? Jam 12. Ya. Sampai jam 12. Bagi yang ngantuk melek, Pak. Ini tinggal 15 menit lagi kurang lebih. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza sirati." Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan yang lurus ini. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Karena jalan yang lainnya akan menjauhkan kamu dari siratal mustaqim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang melakukan ini, ittiba'u sunnah dan meninggalkan yang bid'ah, ini adalah wasiat Allah. Wasiat Allah. Dzalikum wasaqum bihi. Itulah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian, mengikuti jalannya Nabi dan meninggalkan yang bid'ah. Wasiat. Jangan kita menyalahi wasiat yang Allah wasiatkan kepada kita. Jangan, karena pasti binasa. Kemudian Allah katakan, la'allakum tattaqu. Kalau kalian melakukan wasiatnya Allah subhanahu wa ta'ala ini, pasti kata Allah, kalian akan bertakwa. Pasti. Kenapa dikatakan pasti? Karena kalimat la'alla, yang artinya kalau bahasa kita, mudah-mudahan, semoga, itu la'alla. Tetapi kalau la'alla datang minallah, seperti ayat ini, maka itu maknanya pasti. La'allakum tattaqun. Kalian pasti bertakwa. Ketika kapan? Termasuk di sunnah wal ibtiad anil bid'ah, berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi. Kaum muslimin, prinsip ini yang biasa diajarkan oleh para asatidah dan para masyayikh kita dari zaman dulu sampai hari ini, ini prinsip wasiatnya Allah. Jangan gegabah dalam hal ini. Mereka-mereka yang mengaku salafi padahal mereka menyelisih manhaj salaf, di antara yang mereka selisih prinsip ini. Lembek dalam memegangi sunnah dan bermudah-mudahan dengan kebid'ahan dan alul bid'ah. Adanya tasahul, bermudah-mudahan mereka dalam bermain kata, bermudah-mudahan mereka dalam ini prinsip disimpangi atau disalahi oleh mereka. Maka mereka pun pudar, semakin jauh. Bahkan sampai saya mendengar mereka berusaha menghalalkan gambar. Bahkan saya mendengar dari orang-orang yang sudah bertaubat dari mereka menghalalkan musik. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga pemandangan selfie di pondok-pondok mereka itu hal yang biasa. Ahwat-ahwat pada selfie, hal yang biasa. Na'udhu billahi min dalik. Thumma na'udhu billahi min dalik. Yang berikutnya, kaum muslimin, yang bisa mendatangkan takwa dan meningkatkan takwa adalah at-tafakkuru fi ayatillahi syar'iyyah wal kauniyah. Berfikir serta mencermati ayat-ayat Allah yang syar'iyyah dan ayat-ayat Allah yang kauniyah. Ayat-ayat Allah syar'iyah, Al-Quran wa Sunnah. Ayat-ayat kauniyah adalah ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Melihat laut, ya, dengan berbagai macam keistimewaan dan keindahan yang ada padanya. Mungkin antum sudah bosan karena apa? Pinggirnya laut, Pak. Hari-hari dileng laut. Padahal di dalam laut itu terdapat berbagai macam yang Allah ciptakan. Melihat gunung, melihat ini, melihat itu. Disebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi ikhtilafil layli wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Sesungguhnya pada perbedaan malam dan siang, dan pada segala makhluk yang Allah ciptakan di langit maupun di bumi, itu semuanya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang bertakwa. Coba lihat ke sini ya kaum muslimin. Kita melihat bumi ini begitu besar, langit begitu besar. Bagaimana dengan zat yang menciptakan itu semuanya? Manusia begitu banyak. Allah tidak repot dalam memberikan rizki kepada semua manusia. Tidak menjadi la yughnihim shay'an an shay'in. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, agak lupa lafadznya. Allah tidaklah tersibukkan dalam mengurusi manusia yang ini, kemudian lalai dalam mengurusi manusia yang lain. La. Allah tidak ada satupun yang menyibukkannya. La yughnihi sya'nun an sya'nin. Hadirin yang kemuliaan, maknanya apa kalimat ini? Semua manusia dari ujung ke ujung yang jumlahnya miliaran manusia, semuanya diatur oleh Allah, semuanya diberi rizki oleh Allah Azza wa Jal, dan itu tidak merepotkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha besar, manusianya dapat makan, hewan semua dapat makan, ikan dapat makan, semuanya dapat makan. Allah sudah siapkan makanan bagi kita sebelum kita lahir. Allah sudah ciptakan itu semuanya dengan rapi dan indah. Itu semuanya adalah bukti akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang kita sembah. Yang berikutnya kaum muslimin adalah dengan kita memperbanyak qiraatul Quran, membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan iman dan takwa. Yang berikutnya adalah musahabatu ahlul khair, bergaul dengan orang-orang yang baik. Bergaul dengan orang-orang yang baik. Siapa mereka yang dimaksudkan orang yang baik? Alladzina sahunu yadhkirun, orang yang menasihati kita, mengingatkan kita untuk selalu di atas takwa, dan mujanabatu ahli syarr wal bid'ah, menjauhi ahli syarr dan ahlul bid'ah, karena mereka bukan membawa kita kepada takwa, tetapi mereka akan menyesatkan kita. Pembahasan ini panjang lebar dalam babnya, karena teman itu sangat berpengaruh terhadap kita. Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu akan sesuai dengan agama teman dekatnya. Maka lihatlah oleh kalian, teliti oleh kalian, siapakah yang menjadi teman dekatmu. Jangan dianggap teman itu tidak berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kita bergaul dengan ikhwan salafiyin, tinggal di kalangan salafiyin, itu sangat berpengaruh. Terlebih dengan pendidikan putra-putri kita, sangat berpengaruh. Al-bi'ah, lingkungan, itu sangat berpengaruh. I'tabirun nasa bi'ahdanihim. Al-Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, takarlah manusia dengan teman-teman dekatnya. Kalau teman dekatnya orang baik, dia baik. Kalau teman-teman dekatnya orang jelek, dia jelek. Masya Allah. Ini pada bab tersendiri tentang pertemanan. Yang terakhir yang kita bacakan di sini, adalah membaca sirah, sejarah orang yang beriman dan bertakwa, min ahlil ilmi wa zuhdi wal ibadah, dari kalangan ahlil ilmi, kisahnya para sahabat, kisahnya para tabi'in, itu semua kaum muslimin menjadikan sebab seorang akan bisa mendatangkan at-taqwa dalam hatinya. Masya Allah, ini yang bisa kita sampaikan tentang asbab at-taqwa, sebab-sebab mendatangkan at-taqwa. Masih ada 5 menit. Kita masuk kepada faedah taqwa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dan kita baca dengan cepat. Yang pertama, annaha sababul ihtida'i bil Qur'an. Yang pertama, annaha sababun al-ihtida' bil Qur'an. Apa artinya? Bertakwa itu manfaatnya adalah seorang bisa mengambil petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ada takwa, ada takwa dalam hati dia, dengan uraian yang tadi kami sampaikan, membaca Al-Quran, dia bisa mengambil hikmah, pelajaran, petunjuk yang ada dalam ayat itu. Disebutkan ini dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Al-Qur'an adalah kitab suci yang tidak ada keraguan padanya. Hudan, Al-Quran sebagai petunjuk bagi siapa? Allah sebutkan dalam ayat ini, lil taqi, bagi orang yang bertakwa. Ada tidak bertakwa, Allah membaca Al-Quran, mengambil mereka-mereka ahlul bid'ah dari kalangan kaum sufi, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran mereka lewat ayat-ayat tentang haramnya syirik, lewat dalam Al-Quran itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, lewat itu mereka baca ayat-ayat tentang innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, lewat. Tapi tidak bisa mengambil hidayah dari ayat-ayat itu, karena masih banyak di antara mereka yang apa? Memiliki jimat, bahkan tutulan jimat, jual beli jimat. Ya, ada jimat yang blengkang-blengkong. Apa itu, Pak? Ya, keris, tahu keris? Itu dulu karena sejarahnya yang membuat itu lagi pusing kepalanya, Pak. Sehingga dia tang-tang-tang, blengkang-blengkong kayak gitu, Pak. Itu nilainya besar, karena keris ini bisa berdiri dan bisa terbang. Ini orang muslim, dia baca Quran, yang kayak gini-gini gak paham dia, karena tidak ada takwa dalam hati mereka. Hakadha kaum muslimin, yang bisa mengambil hikmah dari Al-Quran, muttaqin. Yang kedua, jangan lama-lama, Pak, nanti 107 ini, 107 poin, insyaallah sih banyak banget. Yang kedua, annaha sababul falah, takwa itu sebagai sebab kebahagiaan. Masya Allah, ini akan berulang kali dalam ayat, berkali-kali tentang bab ini. Takwa menjadi sebab kebahagiaan. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa ulaika humul muflihun. Merekalah siapa? Orang-orang yang bertakwa. Merekalah, kata Allah, orang-orang yang akan bahagia. Kehidupannya antara ibadah dengan ibadah yang lain. Faida farahta fansab. Kalau sudah selesai dari satu ibadah, ke ibadah yang lain, ke ibadah yang lain. Dari sholat fardu, sholat ba'diyah, qabliyah. Kemudian dia melakukan hal-hal yang positif lainnya. Terus kehidupannya bertaqarrub terus kepada Allah Azza wa Jal. Bahagia dia. Yang ketiga, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-66. Ini buat siapa saja? Izin dulu. Bok punya orang lupa naruh sini gitu loh, Pak. Yang ketiga, disebutkan dalam surah Baqarah ayat yang ke-66, annaha sababul intifa'i bil mawa'idi. Takwa akan memberikan faedah orang tersebut mampu mengambil nasihat yang ada di dalam Al-Qur'an. Dia bisa mengambil manfaat dari nasihat-nasihat itu. Sebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Faj'alnaha nakala lima baina yadayhi wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin." Kami jadikan hal tersebut berkaitan dengan Allah menyiksa kaum sebelum kita. Kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Iram, kaum Nabi Lut, Fir'aun, dan yang lainnya. Kami jadikan itu sebagai nasihat bagi umat yang datang setelah mereka. Siapakah yang bisa mengambil itu sebagai nasihat? Apakah semua orang? Tidak. Allah sebutkan, mu'idatan lil muttaqin. Itu semua adalah nasihat bagi orang yang bertakwa. Bagi mereka yang tidak bertakwa diingatkan, hati-hati dari perbuatan homo, lesbi, atau dengan kalimat LGBT. Hati-hati kalian dari itu. Karena Allah telah menghancurkan kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom yang melakukan homo. Kisah Al-Quran dalam Al-Quran begini, begini, begini. Bagi mereka tidak. Tetap saja mereka jatuh pada dosa itu. Tetap saja mereka meramaikannya dan bahkan melegalkannya. Berusaha untuk melegalkannya. Pernikahan sejenis diadakan. Pernikahan sejenis diadakan. Na'udzubillah min dzalik. Terang-terangan mereka sekarang ini. Diingatkan dengan ayat Al-Quran. Tidak mau mengambil itu sebagai nasihat. Karena memang yang mampu mengambil nasihat yang ada dalam Al-Quran adalah siapa? Lil muttaqin. Bagi orang yang bertakwa. Yang berikutnya, jamnya laju terus, Pak. Biar saja nanti sampai berhenti dia. Kapan kira-kira? Nggak tahu ini berhentinya. Tambah 5 menit. Ini 107, Pak. Yang keempat, takwa itu ekonomi muslimin menjadikan seorang mendapatkan pahala yang melimpah, pahala yang besar, tiada tara dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-103, walau annahum amanu wattaqau lama thubatun min indillahi khair. Kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa, maka sungguh mereka mendapatkan mazubah, thawab, ajr, pahala yang melimpah, kebaikan yang tiada tara dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. Ini dari takwa kaum muslimin, sekian banyak kebaikan yang bisa diraih. Yang berikutnya, yang kelima, annal birral haqiqiyya ma sadara anit taqwa, bahwa sesungguhnya kebaikan yang hakiki itu muncul dari takwa. Kebaikan yang hakiki tanpa poles, tanpa usaha makar ataupun apapun, murni baik amal soleh, itu munculnya dikarenakan takwa. Munculnya dikarenakan takwa tanpa adanya tujuan tendensi duniawiyah, jabatan, pujian, sanjungan ataupun yang lainnya. Disebutkan ini dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat ke-189. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnal birra man ittaqa." Akan tetapi yang namanya al-birr, kebaikan itu adalah bagi orang yang bertakwa. Disuruh berhenti. Ya sudah. Ini sudah lebih dari 5 menit. Nah, ini ditulis di sini waktu tinggal 5 menit dari jam 12. Ya, berarti ini sudah selesai waktu kita apa? Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang sampai akhir dari talim kita di tempat ini. Insyaallah berapa yang kita bisa dapat, kita akan sampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.